akan diadakan tanya jawab dan kita batasi memang sampai 11.30 karena juga Ustadz ada acara keluarga yang harus diselesaikan menjelang beliau berangkat, dan beliau insya Allah berangkat kembali ke Padang itu pukul 2 setelah sholat zuhur, namun ada acara yang harus diselesaikan sebelum beliau pulang ke Padang. Demikian mungkin rangkaian acara kita. Untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Al-Fisam untuk mengisi daurah pada pagi hari ini dengan judul apa judulnya Pak? Ya, masih adakah hari esok untuk kita? Ya, alhamdulillah masih kita ikuti judul kita pada hari ini. Mari kita dengarkan bersama apa isi dari pembahasan masih adakah hari esok untuk kita. Demikian kepada para ustaz kami kepersilahkan, waktu dan tempat kami berikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, karena siapa yang bersyukur kepada Allah, nikmat itu akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adakah hari esok untuk kita? Itu adalah topik yang diberikan kepada saya. Hari esok yang mana? Hari esok yang tidak jelas? Atau hari esok yang jelas? Kalau yang kita maksud dengan esok itu adalah hari tua, tidak ada di antara kita yang bisa menjamin hidupnya sampai tua. Kehidupan manusia bagaikan pohon kelapa, buah pohon kelapa. Ada yang masih kecil, dia sudah jatuh. Yang sebagian dikatakan umbang-umbang. Ada yang sedang pirawan jatuhnya. Ada yang sudah masa. Dan ada yang sudah tua, enggak jatuh-jatuh. Begitu juga kehidupan manusia. Ada yang kehidupannya baru lahir meninggal dunia. Ada yang sedang kuat-kuatnya nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah siap-siap untuk meninggal tidak dicabut-cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal telah ditetapkan oleh Allah. Namun tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan ajalnya. Lalu yang kita persiapkan adalah hari esok yang pasti. Semua kita akan menemuinya dan melaluinya. Yaitu adalah hari akhirat. Pada satu hari, Qadhi Iyad bertemu dengan seseorang. Dia mengatakan, "Kam umruk?" Qala 60 sana. Berapa umurmu, katanya? Lalu dia mengatakan, "Umurku 60 tahun." Qal, "Mundu 60 sana tasiru ila Allah tushiku an tasila ilaih." Semenjak 60 tahun engkau berjalan menuju Allah, hampir saja engkau akan sampai kepada tujuan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna amara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 dengan 70 tahun dan amat sedikit orang yang melewatinya. Bagi bapak yang sudah berumur 70 tahun, coba calik ke belakang balik. Kawan-kawan kita sepamayanan waktu kecil, berapa yang masih hidup pada saat ini? Mungkin boleh jadi masih ada, atau tidak ada lagi. Maka bapak yang berumur 70 tahun atau lebih, berarti ini adalah bagian yang sedikit. Kata Nabi, sedikit orang yang melewati. Lalu orang tadi mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lantas Qadhi Iyad mengatakan, "Hal ta'arif ma ma'na?" Apakah engkau tahu apa makna dari kalimat yang engkau ucapkan itu? Lalu dia mengatakan, "Na'am. Inni 'abdun lillah wa inni ilaihi raji'." Maknanya adalah aku adalah hamba bagi Allah dan aku kepadanya kembali. "Man 'alima," kata Qadhi Iyad, "annahu 'abdun lillah wa annahu ilaihi raji'. Fa'lam annahu mawquufun baina yadayhi wa annahu mas'ul." Siapa yang sadar, siapa yang tahu bahwasanya dia adalah hamba bagi Allah, bahwasanya dia kembali kepada Allah, ketahuilah dia akan dihadapkan di hadapan Allah, diberdirikan di hadapan Allah, dan dia akan ditanya. "Waman 'alima annahu mas'ulun falyu'id lis-su'ali jawaba." Bagi siapa yang sadar bahwasanya dia akan ditanya, maka persiapkanlah bagi pertanyaan itu akan jawabannya. Sudahkah kita mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang akan diberikan kepada kita? Lantas orang tadi menangis. Lalu dia mengatakan, "Apa solusinya?" Kata Qadhi Iyad, "Yasirun man yasarha Allah." Solusinya mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Apa dia? Qal, "Ahsin fima baqi." Berbuat baiklah pada umur yang masih tersisa. kita yang berumur 30 tahun, berapa tahunkah Anda akan masih hidup? Tidak tahu di antara kita. Kita yang sudah berumur 40 tahun, berapa tahunkah kita akan hidup? Yang 50 tahun, yang 60 tahun. Orang yang dijumpai oleh qadha iyad ini menangis. Karena umurnya sudah 60 tahun. Perbandingan antara yang tersisa dengan yang telah lewat cukup sangat-sangat sedikit. Bagaikan pasar yang berada di sore hari. Matahari akan tenggelam. Pasar pun akan ditutup. Mungkin perdagangannya belum dapat keuntungan. Apakah sisa waktu yang masih yang tinggal sedikit bisa mengganti waktu yang panjang yang sudah berlalu? Maka diberikan kepada kita ahsin fima baqi. Berbuat baiklah pada umur yang masih tersisa. Yang 60 tahun umurnya. Kalau dibandingkan dengan umur Rasulullah 63 tahun berarti sisa 3 tahun. Antara 60 dengan 70 tahun inilah umur yang banyak manusia meninggal dunia. Kalau bagi yang punya batang durian, itu istilahnya rarak galeh. Pada saat itulah banyaknya jatuh buah durian. Pada umur-umur itulah manusia yang banyak meninggal dunia. Bagi kita yang berumur 50 tahun, mungkin masih ada sisa umur saya 13 tahun. Begitu berikutnya. Tapi siapa yang menjamin? Tidak ada di antara kita yang mengetahui ajalnya. Ketika ajal datang, la yastakhiruna an yang bisa diundurkan dan tidak sempat. Itu tindakan besar. Lo akhatani ila ajalin qarib. Jika engkau bisa menangguhkan umur barang sejenak. Fasaddaqakum minas salihin. Aku pengen sekali untuk bersedekah agar aku bisa menjadi orang yang saleh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukanlah kampung yang abadi dan kekal. Bukan untuk selamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atasnya akan fana, hancur. Dunia tidak ada yang kekal. Lalu apa yang telah kita persiapkan? Tiada lain, dunia ini adalah hari-hari yang hari demi hari semakin berkurang. Hasan al-Basri dia mengatakan, ma anta illa ayyam. Tiadalah engkau kecuali hanya kumpulan dari hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Jika satu hari sudah berlalu, berarti sudah berlalu pula sebagian dari dirimu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar dia mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Rasulullah memegang pundakku. Lalu beliau mengatakan, kunt fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing, yang merantau. atau abirus sabil, atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Bagaimana orang yang sedang melaksanakan perjalanan? Hari demi hari bukannya jauh, tetapi dia semakin dekat kepada tujuan. Bagaimana dengan orang merantau? Hari demi hari dia akan sudah hampir habis waktu perantauannya dan dia harus kembali kepada ke kampungnya. Lalu Ibnu Umar dia mengatakan, "Idza amsayta fala idza asbahta fala tantadhirul masa." Idza asbahta, jika engkau pada pagi hari, jangan ditunggu-tunggu sore hari. Wa idza amsayta fala tantadhirus subah. Jika engkau berada pada pagi hari, pada sore hari, jangan ditunggu esok hari. Khudh lisihatika, khudh min sihatika limaradik. Ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu. Wa khudh min hayatika limautik. Ambillah dari kehidupanmu untuk kematianmu. Ahsin fima baqi. Berbuat baiklah pada umur yang masih tersisa. Jika kita selama ini lalai terhadap agama kita, perbaikilah agama kita pada saat ini. Jika kita lalai terhadap keluarga kita, perbaiki. Tidak ada kata terlambat, yang ada adalah kata kesempatan. Jika selama ini kita kurang disiplin untuk mengerjakan sholat, disiplinkan pada saat ini. Jika kita melalaikan hak keluarga, mulai kita memperbaiki diri kita. Jika kita melalaikan menuntut ilmu, mulai dari saat sekarang kita mulai memperbaiki yang lebih baik. Kalau kita berubah, terjadi perubahan. Apa kata beliau? Yaghfirullahu laka ma qad madha wa ma baqi. Perubahan adalah tanda bertaubat. Karena pada hakikat taubat itu adalah perubahan. Yang tadi dia bermaksiat, dia tinggalkan maksiatnya. Tinggal landas dengan maksiatnya. Karena ikhlas. Dia sesali apa yang telah terjadi. Dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Kalau dia bertobat, dia berubah, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Karena yang akan datang, dia sudah merubah dirinya dengan baik. Wa in asa'ta, jika engkau tetap berbuat buruk pada sisa-sisa yang masih ada. Fa idza asa'ta fi ma baqi. Jika Anda masih berbuat buruk pada sisa yang pada umur yang masih tersisa. Ukhizta fi ma madha wa ma baqi. Engkau akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang masih tersisa, terhadap yang telah berlalu dan yang masih tersisa. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhadapan di hadapan Allah, kita akan dihitung. Lalu apa yang akan kita katakan pada saat itu? Ketika lembaran-lembaran kita akan memperlihatkan aib-aib kita. Pendengaran, penglihatan, dan kulit kita mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab." Kitab amalan kita diletakkan. "Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi." Orang-orang mujrim dengan kondisi cemas dia sudah melihat apa yang ada di dalamnya. "Wa yaquluna ya wailana." وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Ketika mereka melihat kitabnya, mereka mengatakan, "Wahai celaka kita, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ, kenapa kitab ini لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, tidak pernah meninggalkan bayi yang kecil maupun yang besar kecuali dihitung oleh kitab itu." Amalan kita sebesar apapun juga, kita akan melihatnya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal sebesar biji bayam akan kebaikan, dia akan lihat. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan amalan sebesar biji bayam dari amalan keburukan, dia juga akan melihatnya. "La yughadiru shaghiratan wala kibiratan illa ahsaha." Tidak ada yang luput dari Allah. Semuanya terekam, tercatat dengan baik. "Wawajadu ma'amilu hadira." Mereka mendapatkan apa yang telah mereka lakukan hadir di hadapannya. "Wala yazlimu rabbuka ahada." Rabbmu tidak akan pernah menzalimi seorang pun. Karena yang akan diperlihatkan nanti adalah apa yang kita amalkan di dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, celakalah anak Adam ketika mereka bersembunyi dari manusia di dalam bermaksiat kepada Allah, takut dilihat orang. Akan tetapi pada saat itu dia lalai. Lalai dari kulitnya, lalai dari pendengarannya, lalai dari penglihatannya, yang dia tidak akan pernah bisa menutup diri dari hal itu. Dia lupa bahwasannya kulitnya, pendengarannya, penglihatannya akan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukannya, walaupun manusia tidak pernah melihatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 22 dengan 24. "Wa ma kuntum tastatirun أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون." وما كنتم تستترون. Kalian tidak bisa menutup diri. Pada saat pendengaranmu, penglihatanmu, dan kulitmu yang memberi persaksian kepadamu, kita tidak bisa berbuat apa. Kita tidak bisa membantah. Karena tidak ada di antara kita, ketika dia berbuat maksiat, kulitnya dilepas, pendengarannya dibuang, matanya dikunci, Tidak. Semuanya berada pada dirinya, walaupun tidak ada dilihat oleh orang. Walakin zanantum, akan tetapi kalian menyangka, annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Apa yang disangka? Disangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu lakukan. Kita bersembunyi dari manusia dan mengira mungkin kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebenarnya kita bermaksiat kepada Allah dengan terang-terangan. Dan Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersamamu dari dimanapun juga kamu berada. Dan Allah Maha dengan apa yang kalian lakukan Maha melihat. Penglihatan Allah tidak ada yang bisa menghalanginya. Pengetahuan Allah tidak ada yang bisa menghambatnya. Pendengaran Allah tidak ada yang bisa menutupnya. Semuanya didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelalaiannya terhadap kulitnya, pendengarannya dan penglihatannya yang tidak pernah bisa berpisah darinya, yang tidak bisa meninggalkannya dari maksiatnya, yang akan memberikan persaksian terhadapnya terhadap seluruh dosa yang dilakukan. Kelalaiannya terhadap kulit, pendengaran, penglihatannya itu telah menjadi menghancurkannya. Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan manusia ketika nanti di akhirat terhadap apa yang telah mereka lakukan. Di antara mereka takut diawasi, tapi lupa dengan Allah. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, sementara Allah bersama mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi tempat kita untuk berlari dan bersembunyi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali. Sebaik-baik kita berlari adalah berlari kepada Allah. Mengakui akan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan terang-terangan di hadapannya. Mensucikan jiwa kita dan hati kita serta lidah kita. Serta membersihkan anggota tubuh kita dari segala perbuatan dosa. Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah. Kembalilah kita kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian memberikan peringatan yang jelas terhadapnya. Maka oleh karena itu, persiapkanlah diri kita untuk hari esok kita yang pasti. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Mempersiapkan hari mi'ad. Mempersiapkan hari di mana kita kembali kepada Allah. Janganlah dunia ini akan melalaikan kita, menggiur kita. Lalu kita lupa kepada Allah. Dan Allah pun melupakan diri kita. kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hanya saja balasanmu akan disempurnakan kepadamu nanti pada hari kiamat. Faman zuhzi 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hal yang menggiurkan. Maka mari kita persiapkan diri kita untuk hari pembalasan yang telah dijanjikan. Maka barang siapa yang ingin kemenangan, keselamatan, hendaklah dia beramal sebelum datang kepadanya kematian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan memberikan kemenangan itu kecuali kepada ahli takwa. Yang mana ahli takwa dia berusaha untuk melaksanakan dan melakukan sebab-sebab yang bisa mendapatkan keberuntungan itu. Summa nunajjil ladina attaqaw wa nadzal zalimina fiha jathiyya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim. Ketika kita berada di atas sirat, jembatan, dan pada saat itu kita tidak akan pernah memikirkan orang lain, hatta anak kita, buah hati kita, hatta istri kita yang selalu tidur bersama kita, tidak akan pernah kita bisa memikirkannya. Kenapa? Karena pada saat itu masing-masing diri memikirkan akan keselamatan dirinya. Masing-masing diri yang membantunya adalah amalannya sendiri. Pada saat dia meniti jembatan yang lebih halus dari rambut, yang lebih tajam dari pedang, licin dan menggelicikkan. Ditambah lagi dosa yang dia miliki, dipikulkan kepadanya. Bagaimana dengan orang yang memikul dosa yang banyak, mengambil uang yang bukan haknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengambil tanah satu jengkal yang bukan haknya, maka dibebankan kepadanya 7 lapis bumi. Kalau 1 karung dari tanah saja coba kita pikul, kita sudah kesulitan. Bagaimana dengan 7 lapis bumi? Itu 1 jengkal. Bagaimana dengan 1 meter? Bagaimana dengan 1 hektar? Dan bagaimana dengan ratusan hektar yang kita ambil bukan dengan hak kita? Bagaimana dengan harta gulul? Allah berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah." Siapa yang membawa mengambil harta gulul, maka dia akan membawa harta gulul itu nanti pada hari kiamat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pengumpul zakat, lalu pengumpul zakat ini diberikan oleh orang muzakki, ini zakatku dan ini hadiah bagimu. Tips. Uang cendol. Pala pejariah. Entah apa namanya diberikan. Lalu, ya, kita sebagai seorang pegawai, ini adalah untuk negara, tapi laptop ini adalah hadiah untukmu. Ketika dia datang kepada Nabi, ini zakat untukmu dan ini adalah hadiah untukku. Kata Nabi SAW, Coba kalau seandainya dia duduk di rumah bapaknya atau rumah ibunya, apakah dia akan mendapatkan itu? Pemberian yang diberikan atas jabatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan bisa membantu ketika seorang dia berjalan, dia memikul unta yang melenguh, kambing yang membebek. Karena apa yang diambilnya dulu di dunia bukan haknya, gulul, maka akan dipikul nanti pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadiyatul ummali gululun. Hadiah yang didapatkan oleh seorang pegawai itu adalah gulul. Bagaimana kalau seandainya dia diberi hadiah dengan satu rumah? Atau diberikan sekian hektar tanah hadiah? Maka dia akan memikulnya nanti di akhirat. Nabi mengatakan juga, man ista'malnahu ala amalin wa razaqnahu rizqan fama fauqa dhalika fahuwa ghulul. Siapa yang kami tugaskan, kata Nabi, dalam satu pekerjaan, wa razaqnahu rizqan, kami berikan kepadanya rezeki, yakni gajinya. Gajinya. Seluruhnya, akomodasinya, perjalanannya, uang jalannya, semuanya sudah ditentukan. Lebih dari itu adalah dari harta gulul. Ada di antara kita kadang-kadang mengatakan, kalau baru hanya dapat gaji itu belum dapat. Itu belum dapat rezeki. Atau belum mendapatkan nikmat syukur. Sehingga kalau seandainya ada pemberian orang, baru mentraktir, alhamdulillah saya dapat bonus nih. Emangnya, ya, gaji yang kita dapatkan itu bukankah rezeki dari Allah? Kalau kita merasa tidak cukup dengan gaji yang kita dapatkan, cari pekerjaan yang lain. Yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi jangan melakukan, mengambil apa yang bukan hak kita menurut agama kita. Itu akan kita pikul nanti kaum muslimin dan muslimat. Ketika kita meniti di atas jembatan, orang yang cepat berangkat meniti jembatan itu adalah orang yang ringan dosanya. Maka orang yang selamat adalah orang yang bertakwa. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka itulah merekalah orang-orang yang menang. Maka takwa adalah modal utama dan sebaik-baik bekal yang kita bekali diri kita untuk menuju hari esok kita. Merupakan bentuk dari takwa. Seorang hamba mempersiapkan dirinya untuk hari kiamat. Hari berbangkit dan hari berkumpul. Maka oleh karena itu takwa, kata ulama, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil, takut dari yang maha agung, wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan, war ridha bil qalil, merasa puas dari yang sedikit yang telah diberikan. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan. Saya ulangi, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil. Takut dari yang maha agung. Yani takut kepada Allah. Wal-amalu bit-tanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan. Yani Al-Quran dan Sunnah. Wal-ridha bil-qalil. Merasa cukup dan merasa puas dari yang sedikit yang dianugerahkan. Wal-isti'adadu liyawmir rahim. Mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menimbang-nimbang dirinya, menghitung-hitung dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum kamu dihitung. Ini adalah orang yang cerdas. Sebagaimana kita sangat cerdas dalam usaha kita. Hitung-hitung itu namanya mengaudit. Semua kita yang melakukan usaha ekonomi, pasti kita melakukan audit. Di akhir tahun kita mengaudit usaha kita. Untuk apa gunanya? Supaya kita tahu beruntungkah usaha kita selama satu tahun atau merugi. Rasa-rasanya dapat untung tahu-tahunya, yang dimakan adalah modal. Tapi ketika seorang dia mengaudit usahanya, dia akan tahu berapa keuntungannya atau berapa kerugiannya, maka tahun yang akan datang dia akan memprogram lagi apa yang akan dilakukannya untuk peningkatan labanya dan mengurangi tingkat kerugiannya. Begitu juga dengan manusia, mengaudit dirinya, berapa dosa yang telah dilakukannya, berapa amalan yang dia kerjakan. Lalu, kalau selama ini hari-harinya berlalu sangat sedikit untuk meraih pahala, lebih cenderung melakukan dosa. Setelah dia menghitung-hitung, muncul rasa taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghapus dosa-dosa yang telah berlalu dan memiliki program ke depan, perencanaan untuk meningkatkan ibadahnya dan pahalanya. Ini adalah Qais. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas, dia menimbang-nimbang dirinya. Dan dia beramal untuk setelah kematian. Bukan untuk kematian. Ada manusia yang dia berusaha untuk hari kematiannya. Dan bersyukur kita sebagai seorang Muslim. Ada agama lain. Dia mengumpulkan hartanya untuk hari kematian dia. Karena dalam prosesi kematian dia, dia harus mengeluarkan uang yang banyak. Ada di antaranya miliaran. Ada lagi orang berkata, ketika dia mendengar ada orang yang mati meninggal dunia seketika tanpa dilakukan atau tanpa diawali oleh rasa sakit, lalu dia berangan-angan, kalau saya nanti kalau mati pengen seperti si fulan, kenapa tidak menyusahkan orang? Bukan itu yang harus diangan-anganinya. Tapi yang harus diangan-anganinya dan dia persiapkan, bagaimana keselamatan yang dia dapatkan setelah dia meninggal dunia. Karena kuburan adalah cerminan apa yang akan datang. Jika kita sukses di dalam kubur, maka semua yang setelahnya akan lebih ringan dan menjadi lebih sukses. Tapi kalau seandainya di awal pertama di kuburan kita tidak sukses, apa yang setelahnya semakin berat dan semakin sulit. Maka selama kita di dunia, kita mempersiapkan diri kita untuk hari akhirat kita. Mempersiapkan diri kita untuk hari keberangkatan kita. Jangan kita mempersiapkannya dengan kelalaian dan kemaksiatan. Karena pelaku maksiat kepada Allah, mereka bermaksiat kepada Allah dan menyelisihi dari apa yang disyariatkan oleh Allah, disebabkan kurangnya keyakinannya terhadap berjumpa dengan Allah. Makanya ketika amalan-amalan sosial banyak dikaitkan dengan beriman kepada hari akhir. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Karena apapun yang dia ucapkan akan diminta pertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Karena memuliakan tamu, dia akan dapatkan pahalanya nanti di akhirat. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Banyak di antara kita yang masih melengahkan hak-hak tetangga. Masih di antara kita banyak yang melalaikan hak-hak tamu. Apa penyebabnya? Penyebabnya kurangnya keyakinan kita pada hari pertemuan dengan Allah. Begitu juga dengan kita yang sudah lama mengaji, tapi maksiat jalan terus. Ada di antara orang yang pernah mengatakan kepada kita, kenapa ya Ustaz? Ini orang sudah banyak lama mengaji, tapi lidahnya suka menyakiti orang lain. Perbuatannya selalu mengganggu orang. Kalau dia berhutang, cepat. Kalau membayarnya, berkilah. Kenapa ya Ustaz? Orang ini sudah lama mengaji. Kalau kerjanya sangat malas. Menuntut haknya cepat. Nah, ini apa sebabnya? Ini sebabnya adalah qillati yaqinihi biliqa'illah. Karena kurangnya keyakinan dia dalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya keyakinan dia akan diberhadapkan di hadapan Allah. Dia akan ditanya. Dia akan dihitung. Dia akan diberikan pahala. Dia akan diberikan iqab. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Modal yang pertama setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesucian hati. Mensucikan hati dari segala bentuk syirik dan riya. Mensucikan hati dari prasangka yang bohong, dari angan-angan yang batil, dari ketergantungan kepada selain Allah, dan dari ketawakalan kepada selain Allah. Kita memerlukan mensucikan hati kita dari takut kepada selain Allah. Begitu juga kita memerlukan hati kita ini disucikan dari segala bentuk penyakit hati, hasad, dengki, kebencian kepada sesama manusia atau sesama muslim. Di mana kita diajarkan walladzina amanu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah para sahabat, yaquluna, mereka mengatakan dan berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah dosa kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan jadikan di dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Inilah ciri-ciri orang beriman. Ini adalah ciri-ciri penduduk surga yang mereka adalah pemilik-pemilik hati yang suci, hati yang baik. Mereka adalah orang-orang yang hain, layyin, orang yang lembut, orang yang baik hati. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata unasun afidatuhum ka afidatut tayr, masuk ke dalam surga itu manusia yang hati mereka seperti hati-hati burung, hatinya yang lunak, yang lembut, yang berperasaan, yang memahami, tidak hati kasar, hati keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Yazid bin Aslam, atuhibbul jannah, apakah engkau mencintai surga? Qultu na'am. Lalu aku mengatakan ya. Qal, ahib li akhika ma tuhibbu li nafsika. Cintailah untuk saudaramu apa yang kamu cintai untuk dirimu. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dicintai untuk dirinya. Kalau selama ini kadang-kadang kita menerjemahnya, mendengar terjemahan, sampai dia mencintai saudara seperti dia mencintai dirinya. Tidak, bukan itu. Sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Dia mencintai untuk dirinya supaya dia jangan digunjingi oleh orang. Maka merupakan kesempurnaan imannya, dia tidak mau mengunjingi orang lain. Yang dicintai untuk dirinya, dia mendapatkan yang baik. Maka dia cintai untuk saudaranya, dia berikan yang terbaik. Dia cintai untuk dirinya, orang lain senyum kepadanya. Maka dia mencintai untuk saudaranya, dia juga senyum kepada saudaranya. Sebagaimana apa-apa yang tidak dia sukai untuk dirinya, dia juga tidak sukai untuk saudaranya. Begitu juga apa-apa yang disukai untuk dirinya, dia sukai juga untuk saudaranya. Hal ini tidak akan tercapai dan tidak akan terwujud kecuali bagi orang yang memiliki hati yang suci. Tidak ada lagi dengki pada dirinya. Tidak ada lagi hasad, iri hati, dan yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk hari esok kita terbuka lebar bagi kita hari esok kita. Tapi hari esok yang pasti. Maka jadilah kita dari orang-orang yang beriman yang jujur dengan keimanannya. Yang hatinya selamat dan bersih karena Allah. Hatinya suci dan bersih terhadap saudara-saudaranya. Hatinya tidak mengandung syirik, tidak mengandung riya. Begitu juga hatinya tidak mengandung rasa dengki dan hasad. Malahan dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Dia lebih mendahulukan, mengedepankan prasangka baik dengan mereka. Dan tidak mau berprasangka buruk terhadap kaum muslimin. Maka jadilah kita, wahai kaum muslimin dan muslimat, dari orang-orang yang memiliki hati yang suci. Yaitu orang-orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Orang-orang yang membalas kesalahan dengan kemaafan. Orang-orang yang bisa membalas sikap kasar dengan sikap lembut. Orang-orang yang bisa membalas sikap jahil dengan bentuk kebijakan. Muka masam dengan senyum. Ini adalah orang-orang yang hatinya suci. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Tidak akan sama kebaikan dengan keburukan. Maka tolaklah, lawanlah billati hiya ahsan, dengan lebih baik. Ada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka kita balas dia dengan kebaikan. Hal ini kaum muslimin bukanlah bentuk dari kelemahan kita. Sebagaimana ia disangkakan oleh sebagian orang-orang juhal, orang-orang yang sombong. Ketika dia merendahkan dirinya kepada lawannya, itu adalah bentuk dari kelemahan pada dirinya. Tidak. Dan itu juga bukan bentuk nifak atau kebohongan yang selalu dihiasi oleh syaitan yang menjadikan manusia tertipu. Akan tetapi dia adalah manzilah, kedudukan yang agung, yang tidak akan mampu dilakukan kecuali orang-orang yang sabar, orang-orang yang kuat imannya dan takwanya, orang-orang yang memiliki jiwa besar. Allah mengatakan, "Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hadzin 'adzim." Tidak ada yang bisa menerimanya kecuali orang-orang yang sabar. Tidak ada yang bisa menerimanya kecuali orang-orang yang mendapatkan keuntungan, keberuntungan yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man tawadda'a lillah rafa'ahu." Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Di sini terkadang syaitan masuk. Yang menjadikan hati kita keras. Tidak mau memberikan maaf. Ada di antara kita terjadi perselisihan masalah dunia dengan kawan kita. Sudah bertahun-tahun kita tidak mau memaafkan. Sampai ada di antara kita mengatakan, sampai mati ambo tidak akan memaafkan. Ya? Ini adalah bukan sikap seorang mukmin yang ingin hatinya menjadi suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging yang ukurannya seukuran kita menggigit. Idza saluhat saluha sa'iru jasadih. Apabila segumpal daging ini adalah baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasada sa'iru jasadih. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Dia itu adalah qalb. Qalb itu adalah jantung. Kalau kita lihat, jantunglah yang menjadi pusat dari kehidupan kita. Kalau kita marah, jantung itu berdebar. Ketika kita takut, jantung itu berdebar. Tapi ketika kita tenang, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hati, yang qulub mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, qulub kita menjadi tentram. Ketika kita tentram, jantung kita ini nyaman, detaknya tenang, stabil. Tapi kalau kita risau, risih, ya, maka detak jantung kita ini semakin kuat. Diterjemahkan kepada kita adalah hati. Ya, tapi yang maknanya qalbi itu adalah yang memompa darah ke seluruh tubuh. Dan disinilah yang dikatakan qalb yang selalu berbolak-balik. Syaitan dia merusak hati. Merusak qulub kita. Dengan cara bermacam-macam. Yaitu dengan permusuhan antara kita dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahu al-musallun. Syaitan telah putus asa. Ya. Yang berusaha untuk supaya orang sholat mengibadati syaitan. Dan itu tidak mungkin. Walakin fitahrish bainahum. Akan tetapi syaitan berhasil untuk mempertengkarkan antara mereka. Untuk merusak hubungan antara mereka. Maka oleh karena itu, marilah kita memperbaiki hati kita. Sehingga hati kita menjadi hati yang bersih untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi hari esok kita. Modal yang kedua dalam menghadapi hari esok adalah setelah memperbaiki hati adalah memperbaiki lidah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidak ada satu perkataan pun yang terlontar kecuali sudah ada yang siap untuk menulisnya, yaitu malaikat yang siap menulis apa yang kita utarakan. Al-kalam, yang kalam itu adalah apa yang dipahami, baik yang diucapkan termasuk isyarat. Aisyah radhiyallahu taala anha ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia membicarakan tentang Sofiyah istri Rasulullah, yang Sofiyah itu pendek, yang dia mengisyaratkan dengan tangannya, berarti dia telah menggunjingi Sofiyah dengan isyarat tangan, yang isyarat tangan itu juga sudah bisa dikatakan sebagai kalam, ungkapan yang bisa dipahami. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yulqa laha balan yahwi biha ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Bahwasanya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang terkadang tidak dihiraukannya, terkadang yang dianggapnya itu ada satu hal yang lumrah, satu hal yang sepele, la yulqa biha balan, dia tidak hiraukan perkataan itu. Akan tetapi perkataan itu menjauhkannya dengan jarak yang jauh antara timur dan barat. Nabi juga mengatakan, "Wa hal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah manusia itu ditunggingkan mereka itu ke dalam api neraka, diseret mereka itu dengan wajahnya terungkup ke bawah, kecuali disebabkan oleh apa yang dipanen oleh lidah-lidah mereka. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Merupakan baiknya Islam seseorang dia tinggalkan apa yang tidak berkepentingan dengan dirinya. Hati-hati yang kita sering merumpi, itu bukan urusan kita. Baiknya Islam kita adalah dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Siapa yang berbicara pada apa yang tidak berkepentingan pada dirinya, maka dia terhalang dari kejujuran. Maka dia akan membawa kesengsaraan dan kegunah-gulanaan. Banyak manusia melakukan dosa disebabkan oleh ulah lidah mereka. Maka oleh karena itu, Nabi memberikan jaminan bagi orang yang bisa menjamin. Atau Hasan al-Basri dia mengatakan, "Min ayaj'ala syukr," tanda Allah berpaling dari seorang hamba, bahwa Allah jadikan kesibukannya pada apa-apa yang tidak berkepentingan dengan dirinya, sebagai bentuk pelepasan Allah terhadap orang itu. Allah berlepas. Allah. Sering kita, walaupun kita tidak berbicara, tapi terkadang perbuatan kita, sering kita sibuk pada apa yang tidak bermanfaat. Dilihat kita sibuk dari pagi sampai sore, tapi malam coba kita pikirkan apa yang telah kita lakukan pada siang ini yang bermanfaat. Kalau kita sering melakukan kesibukan pada hal-hal yang tidak berkepentingan dengan diri kita, berarti itu adalah tanda Allah berpaling dari kita. Kepentingan tidaklah ditetapkan oleh hawa nafsu, tapi kepentingan itu ditetapkan oleh hukum syarak. Apa kepentingan kita di dunia? Kepentingan kita di dunia adalah selaras dengan, sejalan dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama perbuatan kita bagian dari menghambakan diri kepada Allah, berarti kita masih berada di atas kepentingan diri kita. Akan tetapi, jika kita sudah lalai dari kepentingan ini, sibuk dengan perbuatan yang tidak disyariatkan, berarti kita sudah ditinggalkan oleh Allah. Allah telah berpaling dari kita. Maka oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada seseorang yang datang kepadanya. Setelah dia bertanya kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'iyal iman qad kasurat alayya. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat iman telah banyak membebaniku. Fa akhbirni bi syai'in. Atashabbas bihi. Qal la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah ta'ala. Lalu dia katakan, beritahu, terlalu banyak ini amalan, tapi ada enggak yang ringkas? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah senantiasa lidahmu basah disebabkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syughul, kesibukan yang akan berzikir kepada Allah, maka lidah kita ini tidak akan mau bergunjing, tidak mau bernamimah, tidak mau berkata perkataan yang keji, dan tidak juga mencela, karena lidah itu sudah sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga lidah yang sibuk berzikir kepada Allah, dia tidak akan mau berkata sia-sia dan tidak juga berkata bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan tentang orang mukmin, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun. Telah beruntung orang beriman di mana mereka di dalam salat mereka itu khusyuk, dan mereka dari hal-hal yang sia-sia mu'ridun, melepas diri. Kawannya mengajak untuk main domino, sudah dia tinggalkan. Kawannya mengajak untuk main catur, katanya untuk mengisi waktu, enggak ada orang yang sedang main catur itu dia berzikir kepada Allah, enggak ada. Ya. Dia sudah tinggalkan itu semua. Karena dia ingin memanfaatkan waktunya yang tersisa dari kehidupannya untuk memanfaatkan yang masih tersisa dengan berzikir kepada Allah, untuk menjaga lidahnya agar hari esoknya menjadi hari esok yang cemerlang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini modal utama. Hendaklah satu jiwa melihat apa yang telah disuguhkannya, apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esoknya, yaitu hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang kita amalkan. Maka oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua, mari kita persiapkan hari esok kita. Hari-hari yang masih tersisa itu adalah persiapan untuk hari esok kita yang cemerlang. Mulailah dari saat ini kita merubah diri kita. Mulailah diri kita memiliki perencanaan. Kalau seandainya kita ada termasuk orang yang selalu membuat perencanaan dalam kehidupannya dunia, kenapa tidak memiliki perencanaan untuk kehidupannya akhirat? Bulan ini saya memiliki target hafalan sekian, membaca sekian, beramal sekian. Dia ingin menjaga imannya jangan luntur dan berkurang dengan dia mempunyai perencanaan untuk mencari teman-teman yang baik, menghadiri majlis ilmu yang baik, ia akan menambah ilmu agamanya, ia akan menambah ketakwaannya, ia akan menambah rasa takutnya kepada Allah, karena khasyah itu muncul dari ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Karena khasyah dengan khauf berbeda. Khasyah, rasa takut yang muncul disebabkan pengetahuannya kepada yang ditakuti. Semakin dia mempelajari asma'ul husna dan sifatul ulia, semakin dia mengenal Allah, semakin rasa takutnya muncul. Maka itulah yang dinamakan dengan khasyah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan hati kita di atas agamanya. Agar Allah selalu memalingkan hati kita ini dan penglihatan kita ini kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, untuk sementara menjawab pertanyaan atau maaf, untuk menulis pertanyaan dan kita kembalikan kepada protokol. Selanjutnya kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Imam An-Nawawi, ya, akan menyampaikan perkembangan pembangunan dan hal-hal yang perlu kita ketahui sambil menunggu bapak-bapak, ibu-ibu mengajukan pertanyaan. Silakan air minum yang sudah disediakan untuk diminum, ya. Dan yang pertanyaan yang sudah ada silakan dioper ke depan. Kepada Bapak Sulaiman sebagai Ketua Pembangunan, waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Ada kumbang di pagar. Selamat datang di Masjid Umar. Jalan-jalan ke Piyaman. Pulang kembali membawa durian. Durian di Bali untuk dibagi-bagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Ahlan wa sahlan. Bertemu kembali dengan tim pembangunan. Tim pembangunan masjid dan pondok pesantren Imam An-Nawawi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati. Perkenankan pada siang hari yang berbahagia ini, kami menyampaikan laporan progres pembangunan serta laporan keuangan pembangunan masjid dan pondok pesantren Imam Nawawi yang kita cita-citakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, kami tidak bosan-bosan. Kami akan terus menyuarakan, kami akan terus mengajak, kami akan terus memotivasi kita bersama untuk bersama-sama mensukseskan program pembangunan masjid dan pondok pesantren yang kita cita-citakan ini. Kami, tim pembangunan, menyadari bahwa kami bukanlah apa-apa. Kami tidak mampu berbuat apa-apa kecuali apa yang kita bisa. Kami bukanlah apa-apa tanpa dukungan dan sokongan dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kaum muslimin, yang telah menggerakkan hati kita bersama sehingga pembangunan sampai pada usia 8 bulan ini. Pada awalnya kita mulai merencanakan bangunan ini sampai sekarang sudah 8 bulan. Alhamdulillah pembangunan masih berjalan dengan lancar. Kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kita memang tidak memiliki kemampuan. Kita tidak memiliki kesempatan sebagaimana saudara-saudara kita yang memiliki kelapangan rezeki. Yang bisa membangun masjid, bisa membangun pesantren dengan uang di kantong sendiri. Namun demikian, dengan bersama-sama insya Allah kita bisa. Dengan semangat bersama, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, memberi kekuatan kepada kita dan memberi kemudahan dengan amal kebaikan yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati. Progres pembangunan sampai dengan kemarin kami cek di lapangan hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016. Saat ini para pekerja di lapangan sedang merakit besi lantai 2 pembangunan masjid. Artinya saat ini sedang dilakukan perakitan lantai 2 tahap 1 pembangunan masjid. Untuk perakitan besi balok alhamdulillah sudah selesai. Sehingga kita akan targetkan pada minggu ketiga bulan Maret ini, atau selambat-lambatnya pada minggu keempat, insya Allah pengecoran tahap 1 lantai 2 masjid dapat kita lakukan. Dan bulan Ramadan nanti, bulan Ramadan tahun ini, insya Allah masjid sudah dapat kita gunakan untuk sholat tarawih dan sholat berjamaah. Kemudian untuk pesantren, saat ini kita sedang melakukan pemasangan mal untuk pengecoran lantai 2 gedung pesantren. Kita targetkan awal April pengecoran lantai 2 gedung pesantren sudah dapat kita lakukan. Insya Allah tahun ajaran baru yang akan datang gedung pesantren dan masjid sudah dapat kita fungsikan. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah menerima sebanyak 51 orang santri untuk pengumuman pendaftaran gelombang 1 bulan lalu. Dan kita rencanakan kuota yang bisa kita terima pada tahun ini sebanyak 72 orang santri. Sehingga sekarang sedang kita buka gelombang kedua untuk kuota sekitar 21 santri lagi. Makanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah masih bisa kita terima. Saya pribadi berpesan kepada pengelola santrinya nanti, jangan kita menolak santri. Kalaupun memang masih muat, masih bisa kita tampung, silahkan diterima semuanya, jangan ditolak. Karena memang pesantren ini adalah milik kaum muslimin, milik kita bersama. Sepanjang masih layak kita terima, kita akan terima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dana masuk sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 sebesar 1.746.285.900 rupiah. Dana masuk sampai dengan 11 Maret 2016 sebesar 1.746.285.900 rupiah. Saldo dana sampai dengan 11 Maret 2016 sebesar 116.443.900 rupiah. Dan pada daurah yang lalu kita juga menerima sumbangan berupa material senilai 200 juta rupiah. Dalam jumlah material itu sebagian sudah kita terima untuk pembangunan masjid. Dan saat ini kita masih membuka peluang lelang amal kepada saudara-saudara yang menginginkan amal jariah bagi masjid ini dengan lelang pengecoran lantai 2 masjid senilai 450.000 per meter. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang berminat mentransfer ke rekening yang kita sediakan atau melalui panitia yang ada. Dan di masjid kita juga sudah menyiapkan kotak infak untuk pembangunan ini, yakni di pintu keluar dan pintu masuk masjid ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dana masuk sudah cukup besar, yakni sebagaimana saya utarakan tadi 1.746.000.000. Namun demikian, kenapa pembangunannya juga belum selesai? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, masjid Imam Nawawi kita rancang bukan sekedar masjid pondok pesantren. Masjid ini kita rancang untuk masjid kaum muslimin secara luas. Apalagi posisi masjid ini adalah pada pintu masuknya kota Pekanbaru bagian timur. Masjid kita bangun dengan luas lantai 1 aja 900 meter. Kalau dikalikan 3 lantai, rancangan kita adalah 3 lantai. Sehingga diperkirakan luas masjid keseluruhan adalah hampir 3.000 meter. Dan masjid diharapkan nanti akan menjadi masjid singgah kaum muslimin. Untuk saudara-saudara kita yang datang dari Siak, Jambi, Kerinci, Rengat, Pelalawan, Kemudian Tembilahan Lintas Timur bisa memanfaatkan masjid ini untuk masjid singgah, masjid istirahat, masjid juga digunakan untuk masyarakat sekitar. Jadi bukan sekedar masjid pesantren. Kami yakin dengan dana 1,7 miliar ini, kalau kita hanya rancang untuk masjid dan pesantren saja, mudah-mudahan sudah selesai. Namun demikian, kita tidak ingin infak dan amal jariah kaum muslimin ini 5 tahun lagi, 3 tahun lagi akan dibongkar, direnovasi. Kita ingin sekali rancang masjid ini akan berusia ratusan tahun sebagaimana usia layaknya bangunan secara maksimal. Kita tidak ingin di tengah jalan nanti akan ada bongkar pasang karena masjid ini dibangun dengan cucuran keringat kaum muslimin, keringat kita bersama. Makanya kita rancang masjid ini sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan gunakan semaksimal mungkin bagi kepentingan kaum muslimin, bagi kepentingan dakwah yang kita banggakan ini. Pesantren juga kita rancang sedemikian rupa. Dengan tanah yang ada sekarang 1,3 hektar, kita akan maksimalkan. Dengan lahan yang ada ini kita maksimalkan. Karena dengan lahan pinggir jalan, kita harapkan bangunan ini menjadi ikon dakwah kita. Ikon pendidikan kita. Ketika orang melihat, menjadi cerminan bagi kesungguhan kita. Menjadi cerminan bagi apa-apa yang kita cita-citakan bersama. Total keseluruhan sesuai hitungan perencanaan, sesuai hitungan bidang perencanaan, kalau kita laksanakan sesuai dengan master plan, seluruh pembangunannya akan menelan dana sekitar 29 miliar. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini kita yakin, ini bukanlah cita-cita yang mudah. Bukanlah cita-cita yang ringan. Maka yang terpenting bagi kita sekarang, bagaimana meletakkan pondasi, bagaimana meletakkan dasar. Tetap kita istiqomah untuk bersama-sama menyelesaikan pembangunan ini. Kalaulah pembangunan ini tidak selesai pada generasi kita, mudah-mudahan anak-anak kita akan melanjutkan. Estafet akan kita teruskan pada generasi anak-anak dan cucu-cucu kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang berbahagia. Mari pergi haji ke tanah suci. Mekah, Madinah, kota penuh berkah. Mari bersama-sama kami mendukung dakwah sunnah bersama Yayasan Ubudiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada siang yang berbahagia ini. Apabila kekurangan, itulah kelemahan kami. Mudah-mudahan ini cukup menjadi pengingat bagi kita bersama untuk bersama-sama kita mensukseskan pembangunan masjid dan pondok pesantren yang kita cita-citakan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dengan semangatnya Ketua Pembangun mengajak kita untuk bersama-sama untuk membangun amal jariah kita demi perkembangan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kota Pekanbaru pada khususnya. Selanjutnya kepada Ustaz Elvisam, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dan waktu diberi sampai 11:30 kepada Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertanyaan, bagaimana supaya saya tidak mengulangi kesalahan dengan lisan yang buruk kepada orang tua? Yang pertama, bagi yang bertanya dan kita juga, tambahlah ilmu kita tentang berbakti dengan orang tua serta bahayanya durhaka kepada orang tua. Karena salah satu bentuk durhaka kepada orang tua, sebagaimana yang katakan oleh Ibnu Umar, buka ulwalidaini uququn, tangisan orang tua merupakan durhaka kepada orang tua. Artinya, ketika kita bersikap dengan orang tua kita sehingga orang tua kita menangis karena sikap kita, berarti kita telah melukai hatinya dan kita telah durhaka kepadanya. Maka kita harus banyak ilmu, pengetahuan kita tentang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, di dalam bersikap dengan orang tua adalah kita banyak mengalah. Jangan melawan dan jangan membantah. Sekali lagi, sebelumnya kita telah sampaikan tentang sikap kita dengan orang tua, karakter orang tua memiliki sifat beribah hati dan keras kepala. Maka kita yang harus berlapang dada dan menjauhkan diri dari bersikap melawannya. Yang saya lihat juga kenyataan yang ada, yang paling banyak melawan kepada ibu adalah anak perempuan, yang paling banyak melawan ke bapak adalah anak laki-laki. Saya sangat heran kenapa anak perempuan yang banyak melawan dengan ibunya, sementara dia sudah merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Dia sudah melahirkan anak, dia sudah membesarkan anak. Ketika apa yang dilakukannya kepada anaknya, itulah yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dirinya sendiri. Tapi terkadang hal itu tidak bisa menjadikan i'tibar bagi kita. Wallahu a'lam. Ustaz, saya tidak merokok, tapi saya bekerja sebagai sales rokok. Apakah uang saya halal, Ustaz? Kalau kita menjual rokok, ya, sales rokok, maka uang kita tidak halal. Itu adalah uang syubhat. Pemilik pabrik rokok aja dia tidak rokok. Ya. Maka tinggalkan pekerjaan itu, cari pekerjaan yang halal. Karena sama dengan kita menjual racun. Racun itu tidak tuh. Racun. Ganti rokok itu dengan nama racun. Ya. Maka jauhkanlah diri kita, keluar kita dari tempat itu. Dan yakin bahwa rezeki kita itu tidak kemana-mana. Rezeki kita bukan di rokok. Ya. Rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Kewajiban kita sekarang adalah menjemput rezeki tersebut. Bagaimana caranya? Dengan pekerjaan yang halal. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Dan segumpal daging itu bukannya hati, Pak Ustaz. Tapi tadi Pak Ustaz sebut jantung. Saya katakan secara bahasa, jantung itu bahasa Arabnya qalb. Ketika kita berbicara tentang perasaan, sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah hati. Sementara hati itu dalam bahasa Arab namanya kibdah. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada seorang Bani Israel dahulu, dia memberi minum anjing, lalu dia masuk surga, lalu sahabat mengatakan, apakah ya, kita ngasih anjing minum dapat pahala? Kata Nabi, likulli kalbin ratbin, likulli kabadin ratbin ajr. Setiap hati yang basah, maka dia ada pahalanya. Nah, ini adalah kibdah. Itu adalah hati yang dalam berbentuk ya, yang terbuat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, "Uhillat lana maitatani wa daman." Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. "Amma maitatani falhutu wa tihal, aw falhutu wa jarad." Adapun dua bangkai, bangkai ikan, bangkai kalau hut itu lebih dekat diterjemahkan kepada ikan paus. Kalau ikan paus mati terdampar di pantai, ada yang ngambil dagingnya enggak? Mungkin orang, "Oh, enggak, ini bangkai." Ya, itu boleh dimakan. Ya. Wal jarat, yaitu bangkai belalang. Wa madamani, adapun dua darah, fattihali wal kabid. Tihal itu adalah limpa, kabid adalah hati. Maka dalam struktur, dalam apa namanya, anggota tubuh itu ada namanya qalb, ada namanya kibdah. Kibdah itu adalah hati. Qalb itu adalah jantung. Di dalam bahasa ketika kita berbicara manajemen hati, ya, manajemen qalbu, qalbu itu sering diterjemahkan kepada hati. Ya, wallahu a'lam. Tadi malam Ustaz katakan, maafkan orang yang berutang yang berjanji akan membayar. Bagaimana kalau dia berjanji 10 bulan dan sekarang sudah sampai 6 tahun, tidak ada kemauannya untuk membayar, tapi saya tidak mau memaafkan utangnya karena uangnya dalam jumlah yang besar, padahal dia pakai celana senteng dan jenggot yang panjang. Apakah sebaiknya yang saya lakukan? Ngaji-ngaji utang gak dibayar. Ya? Ada solusinya. Apa solusinya? Firman Allah, "Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah." Jika dia adalah orang yang memiliki kesulitan, tunggu kapanpun sampai dia mendapatkan kemudahan. Tapi disuguhkan oleh Allah solusi yang lain. "Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kalau disedekahkan, ya, itu lebih baik bagimu. Baik dalam akhirat, baik dia tiawa, tidak pernah akan ketemu, sakit hati terus lihat dia. Tapi kalau sudah disedekahkan, dia pun ketemu dengan kita nyaman, sudah, walaupun besar saya maafkan deh. Anda tidak anu, ya silakan. Ya, saya ikhlaskan. Selama uang kita dipinjam, pernahkah kita tidak makan? Hah? Selama kita uang kita dipinjam, pernahkah kita tidak makan? Enggak kok. Ya. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun yang kamu infakkan, dialah akan menggantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya udah, kalau Anda enggak bayar-bayar, biar saya jadikan simpanan akhirat saya. Uangnya masih tetap milik kita. Tapi dia sudah menjadi simpanan pahala akhirat. Walaupun jumlahnya besar. Yang penting kan kita tidak mati kelaparan. Ya. Nah, jadi Allah berikan tawaran. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bersedekah ya, diutang dibayar-bayar. Ya, tahunya ya ini mungkin ada lagi bertitelkan ustaz. Diminta segan. Dikarehan sekete nanti datang tahziran. Ya udah, hati kita menjadi hati yang selalu memendam kebencian. Hilangkan kebencian itu dengan udah sedekahkan. Ya, mudah-mudahan Allah ganti pada waktu yang lain, ya, dan itu yakin pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, insyaallah mudah-mudahan yang bertanya ini memaafkan, mensedekahkan. Ya, sudah saya sedekahkan dah. Telepon orang itu nanti, "Pak, Bu," dia pakai jenggot ya. "Pak, sudah uang yang banyak yang kemarin itu yang tidak yang janjinya 10 bulan kemarin sampai 6 tahun ini tidak dibayar-bayar, saya maafkan." Ya, insyaallah Allah akan berikan gantinya secepatnya. Dulu sewaktu saya masih kerja, perusahaan memberikan hadiah lebaran seluruh pegawai muslim dan non-muslim. Apakah itu akan dipikul nanti di hari kiamat? Hadiahnya satu bulan gaji. Tidak, kalau udah dikasih perusahaan enggak apa-apa. Maksudnya di sini adalah pemberian dari relasi. Ya, kita bagian apa? Marketing. Ya. Marketing. Datang orang lain. Kebutuhan Bapak di perusahaan ini apa? "Oh, saya butuh mobil 3 mobil." "Ya udah, dengan kami aja deh. Nanti saya kasih laptop satu." Ya. Memberikan laptop yang kita dapatkan gara-gara kita memilih salah satu perusahaan sehingga itu dikasihkan ke kita, itu tidak boleh, itu namanya gulul. Ya. Ini harus karena kan perusahaan sudah menggaji kita. Ya, dengan jabatan yang kita miliki sudah digaji oleh perusahaan. Memang tujuan kita ditempatkan dengan di marketing atau di bagian pembelian, memang itu ditugaskan dan itu sudah dikasihkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, siapa yang kami pekerjakan dan kami telah beli dia gaji, lebih dari itu adalah gulul. Ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Serahkan dulu. "Pak, saya berhubungan dengan perusahaan tadi, ini laptop nih dikasih ke saya. Nih Pak, saya kasihkan ke perusahaan." "Oh, udah, saya terima nih, ambil bagimu. Hadiah dari perusahaan." "Ya udah, ambil." Ya, kalau sudah dari perusahaan. Karena kita sudah kita pemberian dari dia, alhamdulillah. Ya. Jadi hadiah yang seperti tadi dari perusahaan itu adalah boleh insyaallah taala. Bagaimana usaha kita agar supaya masjid yang ada kuburannya dapat dilakukan ibadah sholat seperti ada batas atau yang lain? Mohon nasihatnya atas larangan sholat di masjid yang ada kuburannya. Ucapan atau ungkapan "di masjid yang ada kuburannya" laisa daqiq. Ini tidaklah rinci. Kuburannya di mana? Dalam masjid atau di luar masjid? Kalau di dalam masjid, seperti dalam masjid ini di tengah-tengahnya atau di pojok belakang atau di depan, ya, maka itu tidak boleh sholat di masjid itu. Tapi bagaimana kalau di luar, di belakang, tapi di luar, di halamannya, atau di luar tapi arah kiblatnya? Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala ditanya dengan pertanyaan yang sama dari muridnya orang Indonesia. Aku, apa hukumnya sholat di masjid, di depan masjid itu ada kuburan? Kata si Mukbil, kalau seandainya kuburan itu di luar masjid, dibatasi oleh dinding masjid, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Adapun kata beliau, larangan yang mengatakan wala tusalli ilaiha, kalau seandainya tidak ada pembatas antara kuburan dengan orang yang sholat, maka itu tidak boleh. Pendapat yang kedua, di antara ulama memandang bahwa dinding masjid belum cukup sebagai batas. Andalah dibuat satu dinding lagi untuk kuburan. Ada yang mengatakan harus terpisah, bisa dilewati oleh orang atau yang lainnya. Akan tetapi itu sebenarnya sudah keluar dari apa yang disepakati. Yang disepakati kalau seandainya di dalam masjid. Ya, kalau di luar masjid, ada yang merasa mencukupi seperti Syekh Mubir, mencukupi dengan dinding di depan, sudah cukup. Ya, ada yang belum. Maka dalam hal ini, janganlah kita jadikan pertengkaran antara kita. Apalagi di antara kita ada yang tenatu, yang terlalu berlebihan, datang ke masjid, keliling masjid dulu dia. Periksa ada kuburan enggak? Enggak pernah kita diperintahkan untuk itu. Ya? Nah, jadi kalau seandainya menurut Syekh Mukbil, cukup dengan dinding di depan saja sudah cukup. Ya? Wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya bekerja sebagai pembantu di rumah orang yang majikannya pegawai bank konvensional? Dan bagaimana kalau gajinya dari uang bos pribadi? Dan bagaimana kalau gajinya dari kantor bank tersebut? Yang pertama, orang yang bekerja, dia mendapatkan pekerjaan dan hasil pekerjaannya adalah sah. Karena dia bekerja dengan cara yang halal. Ya. Adapun yang membayarnya, majikannya ini membayar, maka dia yang mempertanggungjawabannya. Dia ambil dari uang riba untuk membayar kewajiban dia. Ya, maka dia yang mempertanggungjawabkan. Kalau kita tidak, insyaallah halal yang kita dapatkan. Karena yang dimakan dengan harta haram adalah harta yang didapatkan dengan cara yang dilarang. Ya. Wallahu taala alam. Akan tetapi kalau seandainya kita khawatir dengan lingkungan, ya, maka lebih baik kita tidak bekerja di tempat tersebut. Ustaz, tolong jelaskan bagaimana menanamkan keyakinan di dalam hati dan pikiran bahwa kita berjumpa kepada Allah dan kembali kepadanya. Banyak-banyak baca Al-Quran, Bapak Ibu. Dan pahami bacaan kita dalam Al-Quran. Memang terkadang datang bisikan syaitan. Ya? Yang kadang-kadang iman kita, hati kita ini hampa. Sesuai dengan pertanyaan ini juga. Kita yakin gak ya akan berjumpa atau tidak? Yakin gak ya ada kehidupan di akhirat nantinya? Nah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Kita simak, kalau misalkan kita bisa, kita baca Al-Quran 5 ayat, kemudian kita pahami maknanya, karena kita belum memahami, bisa memahami Al-Quran langsung ketika kita membacanya. Kita lihat terjemahannya. Ya. Nah, ini akan Allah masukkan keimanan kita yang kuat. Karena membacanya dapat pahala dan menambah keyakinan kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali pembahasan tentang akhirat. Terutama surat-surat atau ayat-ayat makkiyah. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang mengingat kematian sebanyak 10 kali pada sehari, maka dia akan terbebas dari azab kubur. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Wallahu a'lam, saya baru baca pula ini. Ya. Kalau melihat-lihat redaksinya, ini enggak hadis ini. Ya. Ini kata orang Padang hadis didong. Tahu hadis didong? Hadis didong itu perusahaan untuk bikin, ya, bikin apa tuh? Nah, minyak goreng dulunya, minyak arau. Ya, ini enggak benar itu. Ya. Ketika kita sedang berkendaraan kemudian dilewati oleh orang yang ugal-ugalan dalam berkendaraan, yang bisa membahayakan dirinya atau orang lain, apakah bencinya kita kepada saudara kita tersebut bisa digolongkan kepada hasad atau semacamnya? Barakallahu fikum. Enggak. Kita harus tahu dulu apa makna hasad. Hasad itu adalah rasa iri. Yang rasa iri itu maknanya rasa tidak senang ada orang yang lebih unggul dari kita, yang kita sederajat dengan dia. Ya, sama-sama pegawai biasa, tapi dia dapat beli mobil baru. Mulai kita, gajinya ambo tahunya. Ya, kok lah punya otolnya, korupsinya ada lagi. Nah, kayak gitu. Kalau seandainya sudah muncul rasa tidak senangnya, itu namanya hasad. Ya. Adapun yang tadi, ini adalah benci kita karena perbuatannya. Ya, yang akan mengakibatkan bahaya kepada yang lain. Siapa boleh meletakkan buku catatan yang di dalamnya ada beberapa ayat dan ayat Al-Quran di dalam kemudian kita bisa. Nah, ya, kalau kalau seandainya tidak, kalau punya tasawuf lagi, karena tidak boleh kalau di tasawuf ulang, ini mulai kambing. Kalau nanti tidak ada tiang di dalam syarat, karena dia akan kalah. Saya melihat dulu dia mempunyai itu yang sempurna, tetapi setelah sekarang dia cacat ada kecelakaan, yang harus tutang dan kakinya harus dasi. Akhirnya sekarang seorang melihat sederhana untuk menghidupkan keluarganya. Saya sebagai saudara belum mampu membantunya, karena saya juga punya keluarga yang harus saya urus. Saudara saya itu dia punya orang, tetapi kebutuhannya jauh lebih banyak dari apa yang saya berikan. Yang saya tanyakan bagaimana dengan pekerjaan sebagai meminta itu boleh atau tidak di dalam agama kita Islam? Terus berdosakah saya sebagai seorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan saudara saya tersebut? Pertama, insya Allah yang bertanya tidak dapat dosa karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Adapun yang meminta-minta ini tidak boleh. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang memikul kayu bakar di pundaknya, lalu dia jual, itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Maka meminta-minta itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang suka meminta-minta, maka dia dibangkitkan, tidak ada lagi, tasalunya tidak ada. Ya. Profesi meminta-minta ini lebih besar daripada pegawai. Ya, pernah ada yang hitung-hitung, setiap lampu merah hidup, dia dapat 1.000 atau 2.000. Kalau satu hari dia bekerja 24 jam, 8 bulannya dapat 24 juta. Ya. Dan ini godaan dari setan. Ya, ada orang yang profesinya meminta-minta di pasar, uang-uang logam ini, ya, ada di antaranya punya rumah bertingkat, punya istri dua. Ya. Ini enggak boleh. Itu profesi minta-minta itu tidak diajarkan dan tidak dibolehkan dalam agama kita. Ustaz, saya punya tetangga ketika berjumpa harus kita duluan yang menegur. Kalau tidak, dia akan diam saja. Kadang-kadang saya malas juga untuk berbuat. Apakah itu pertanda hati saya belum bersih? Ya boleh. Ya. Maka bersihkan dengan mendahului. Assalamualaikum. Ya. Saya pernah, subhanallah, ada seorang uang tidak salah, 1/3 atau 20% atau 30% dari penghasilannya dia jadikan untuk dakwah. Dia bikin buletin sendiri, dia cetak sendiri, dia bagikan sendiri. Pergi dia ke rumah sakit Kristen, dia sedaso. Dia pergi ke dia. Ya, diambilnya minumannya tadi, dia aja orang. Datang orang pacaran, dia datangi. Ini Mas, adik kakak atau gimana nih katanya? Oh enggak boleh dinasihati dia, ya. Berani dia masyaallah. Dia katakan begini, kalau kita datang pada satu daerah, coba kita setiap hari selama seminggu atau dua minggu menyambut Assalamualaikum, ya. Satu minggu, kita lagi. Jadi saya ya, nanya apa ya, dia yang menjawab dosa bagi dia. Datang pula setan nih menggoda. Allah diam salah lagi. Gara-gara awak orang berdosa. Kayak gitu nak. Ya, karena kita salam dia tidak jawab dia berdosa. Ah, lebih baik tidak usahlah daripada dia berdosa jangan kita salam. Enggak, kita salam karena itu adalah hakul muslim ala muslim sit. Di antaranya adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Hukum kita bersalam sunnah. Tapi ketika kita menghidupkannya, kita mendapatkan pahala. Ketika dia tidak menjawab, oh, tadi dikatakan, kalau kita mendului dia jawab, ya Alhamdulillah, dia berikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala lebih duluan. Ya. Nabi SAW mengatakan, tidaklah halal bagi seseorang untuk mendiami saudaranya yang lain melebihi dari 3 hari. Yang satu berpaling, yang satu berpaling. Orang yang terbaik di antara yang dua adalah yang mendahului salam. Ya, berarti Anda diberikan kesempatan untuk selalu lebih awal. Jika setelah selesai sholat atau ngaji sering meneteskan air mata mengingat dosa, bagaimana Ustaz? Apakah artinya? Alhamdulillah, ya, tetap bertobat, segera bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita menjadi hati yang lembut dan mengharapkan tobat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya dan suami baru mulai nuntut ilmu agama. Doakan kami agar Allah selalu membukakan hati kami dan diringankan langkah kami untuk selalu dapat mendatangi kajian-kajian sunnah ini. Amin. Ya, kita doakan as'alullah bi asma'il husna wa sifatil ulya supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada ibu dan suaminya untuk menghadiri majlis ilmu sunnah, ya, kajian-kajian sunnah, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah ringankan langkah kita dan bukakan hati kita untuk selalu menghadiri majlis ilmu. Siapapun yang menyampaikannya, asalkan yang sampaikan adalah ilmu. Bagaimana mengajak teman atau saudara kita yang susah untuk dibawa ke jalan Allah, Pak Ustadz? Dan bagaimana langkah-langkahnya supaya hati mereka tidak keras untuk kita ajak ke jalan Allah. Beri motivasi. Ya. Beri dia motivasi, hadiah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Berikan hadiah, kalian akan berkasih sayang. Ya, beri motivasi. Nanti kalau sudah 10 kali pengajian kita makan bersama ya. Nah, gitu. Bisa. Terkadang ada orang yang dimasukkan ke dalam surga itu dengan rantai, diikat, dipaksa dimasuk ke dalam surga. Ya, enggak mau dia. Nah, di antara orang-orang yang enggan datang hadir majlis ilmu, ini bagian dari orang yang dipaksa untuk masuk surga. Ya, karena dia nanti akan mendapatkan poin-poin yang bisa menyebabkan dia masuk surga ketika dia menghadir majlis ilmu. Bapak Ibu, billahi Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf mungkin ada pertanyaan yang lain yang tidak diberikan panitia kepada saya. Maka mudah-mudahan ustadz yang lain atau dalam kesempatan yang lain bisa dijawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.